عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab yang Shalihin, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita telah mendapatkan pelajaran berupa contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dari para sahabat beliau radhiyallahu anhu, di mana mereka adalah orang-orang yang betul-betul bersegera dalam melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita telah sebutkan, ketika ada harta yang tersimpan dari harta sedekah di salah satu dari rumah istri-istri beliau, maka ketika selesai sholat beliau bersegera bangkit dan menuju rumah tersebut untuk menunaikan amanah yang beliau bagi. Demikian pula contoh dari sahabat yang telah kita bacakan pada kesempatan yang telah lalu, seorang yang pada peperangan Uhud bertanya kepada Rasulullah SAW ingin mengetahui apabila dia terbunuh pada peperangan tersebut, maka di manakah tempatnya, apakah di surga atau di neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab, tempat kembali mudah di surga. Maka bersegera dia melemparkan kurma yang masih berada di tangannya, yang awalnya dia masih memakannya, langsung dia lemparkan dan langsung berlumpur menuju medan pertempuran, kemudian terbunuh di jalan Allah. Ini contoh dari salah seorang sahabat. Kemudian pada kesempatan kali ini juga kita akan membacakan satu contoh dari seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang pemberani masih pada kancah peperangan Uhud. Kita bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Qalis yang kelima: An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawm Uhud. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pedang pada hari peperangan Uhud. Faqala man ya'khudhu minni hadha? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akan mengambil pedangku atau siapa yang akan mengambil pedang ini dariku, yaitu siapa yang mau aku berikan padanya pedang ini. Qala fabasamu aydiyahum, maka orang-orang yang mendengarnya dari kalangan para sahabat, mereka menjulurkan tangan-tangan mereka meminta pedang tersebut seluruhnya, semuanya. Kullu insanin minhum yaquluna ana ana, setiap orang dari mereka mengatakan saya, yaitu berikan kepada saya Rasulullah, berikan kepada saya wahai Rasulullah. Semuanya meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberikan pedang tersebut. Siapa yang tidak mau mendapatkan keutamaan mendapatkan pedang langsung dari Rasulullah SAW sebagai pemberian Rasulullah SAW, maka mereka seluruhnya menginginkan keutamaan tersebut. Namun kembali Rasulullah SAW bersabda, "Qala faman yakhudhuhu bihaqqihi." Maka siapa yang mau mengambilnya dengan haknya, yaitu harus menunaikan amanah, harus menunaikan hak daripada pedang tersebut. Ternyata ada konsekuensinya, bukan cuma diberi pedang kemudian bisa dipakai begitu saja. Namun di sini ada suatu hak dari pedang tersebut, apabila sudah diambil maka harus ditunaikan haknya. Qala fa'jamal qaum, maka orang-orang itu pun berhenti, yang tadinya menjulurkan tangan-tangan mereka meminta kepada Rasulullah dan mengatakan ana, saya wahai Rasulullah. Mereka pun berhenti ketika tahu ternyata ada konsekuensi di sana, dan mereka belum tahu apa konsekuensinya. Faqala Abu Dujana radhiyallahu anhu, ana akhudhu haqqihi. Maka berkata Abu Dujana radhiyallahu anhu, aku yang akan mengambil pedang tersebut dengan haknya, aku akan menunaikan amanah atau menunaikan hak daripada pedang tersebut. Memang Abu Dujana yang disebut oleh Imam Nawawi di sini namanya adalah Siman Ibnu Kharshah radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang dikenal dengan keberanian dalam peperangan, dalam pertempuran. Tanpa ragu-ragu dia mengatakan, saya yang akan mengambil pedang tersebut dan akan menunaikan hak daripada pedang tersebut. Dan hak dari pedang tersebut yaitu apa? Untuk terus dipakai merangi kaum musyrikin sampai pedang itu patah. Itulah haknya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Utsaimin, jangan seorang itu menyerah, jangan seorang itu meletakkan pedang tadi kecuali pedang tadi sudah patah, maka tinggalkan pedang tadi dan kemudian gunakan pedang yang lainnya. Adapun pedang ini harus digunakan terus-menerus dalam kancah peperangan tanpa kenal menyerah, tanpa kenal lelah, sampai pedang tersebut patah. Ini haknya. Maka ini disanggupi oleh Abu Dujana. Qala fa'aqadahu fa'alaqa fihi hamal musyrikin. Maka dia pun mengambilnya dan kemudian menebas dengannya kepala-kepala kaum musyrikin, kaum muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sering kita melewati hadis-hadis yang menyebutkan tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bukti bahwasanya jihad di sabilillah ketika itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang diberikan perhatian, suatu amalan yang agung yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat bahwasanya inilah puncak daripada amalan dalam Islam, berjihad di sabilillah, mengorbankan harta, kemudian juga tenaga, pikiran, dan kemudian juga ada yang mengorbankan nyawanya. Maka kali ini yang disebutkan adalah mengenai perang Uhud, yang kita semua mungkin sudah mengetahui bagaimana jalannya peperangan Uhud tersebut. Namun tidak mengapa untuk kita sebutkan kembali untuk kembali merenungi bagaimana dahsyatnya peperangan Uhud tersebut dan apa pelajaran yang bisa diambil darinya. Ini adalah salah satu peperangan besar yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan beliau turun langsung dalam peperangan Uhud tersebut. Dan yang dinamakan Uhud adalah suatu bukit yang tinggi di Madinah, yang semua orang yang mungkin pernah berkunjung ke sana melihat bukit tersebut, bukit Uhud, yang sekarang terletaknya di mana, di tengah kota Madinah. Namun pada saat itu bukit Uhud ini masih berada di luar kota Madinah, dikarenakan ukuran kota yang masih kecil ketika itu. Dan sebab dari peperangan Uhud, bahwasanya orang-orang Quraisy ketika mereka dikalahkan pada pertempuran Badar, pertempuran sebelumnya, dan para pembesar mereka terbunuh dalam peperangan tadi, banyak yang terbunuh. Mereka ingin untuk membalas dendam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berencana untuk mendatangi Madinah untuk menyerang kaum muslimin dan ingin membasmi kaum muslimin sampai habis. Maka mereka keluar dengan pasukan yang besar, pasukan yang kuat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui keadaan ini, mereka atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah. Ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam perkara yang sangat penting seperti ini, mereka atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bermusyawarah, meminta pendapat dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ini nanti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu perkara yang penting yang harus kita putuskan, tapi jangan diputuskan sendiri. Dikatakan pemikiran seseorang bisa jadi ada kelemahan padanya, bisa jadi ada sesuatu yang harus disempurnakan dari rencana dan pemikiran tersebut. Walaupun seorang mungkin merasa posisi inilah yang paling baik, namun apabila diutarakan kepada sahabatnya misalnya, temannya, maka bisa jadi temannya bisa memberikan masukan untuk menyempurnakan rencananya tadi, atau untuk kemudian memberikan masukan yang menunjukkan bahwasanya apa yang direncanakannya bukan yang baik. Ini contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Abdulum syurah bayam." Dan urusan mereka, mereka musyawarahkan di antara mereka. Maka musyawarah dan sopian penting, jangan dianggap remeh. Maka sebagian dari mereka ketika diminta pendapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya sebenarnya kita kaum muslimin tetap berada di Madinah. Tidak perlu untuk keluar dari kota Madinah. Bertahan saja di kota Madinah. Ketika mereka masuk ke kota Madinah, maka kita akan bertahan di rumah-rumah kita dan kita menghujani mereka dengan panah-panah. Mereka tidak akan bisa mengalahkan kita dalam peperangan kota seperti itu. Peperangan yang menurut mereka adalah strategi yang paling tepat. Dan sebagian yang lainnya, terutama dari kalangan para pemuda yang masih berjiwa muda, dan mereka ada yang belum hadir pada peperangan Badar sebelumnya, mereka ingin supaya kaum muslimin keluar, tidak hanya sekedar bertahan saja, namun keluar dari kota Madinah, menyambut kaum musyrikin, memerangi mereka di luar kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bermusyawarah kepada para sahabatnya, dan ada yang berpendapat untuk bertahan di Madinah, ada yang berpendapat untuk keluar. Beliau masuk ke dalam rumahnya dan memakai perlengkapan perangnya, baju besi dan juga kemudian yaitu helm dari besi, ya, penutup kepala dan juga memakai pedang beliau dan lain sebagainya. Kemudian keluar dari rumah beliau dan memerintahkan untuk para sahabat bersegera bersiap keluar ke kota atau keluar dari kota Madinah. Keluar dari kota Madinah. Berarti apa? Mengambil pendapat yang kedua dari kalangan para sahabat yang menginginkan untuk keluar dari kota Madinah. Maka bertemulah kedua pasukan tersebut di Uhud, mungkin Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyusun barisan para sahabat dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga beliau menempatkan para pemanah, orang-orang yang ahli memanah di atas gunung, yaitu Gunung Uhud. Jumlah mereka 50 orang yang ditempatkan di atas bukit Uhud. Dan Rasulullah SAW menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin dari mereka, radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW sebagai instruksi kepada pasukan yang di atas bukit tadi mengatakan, la tadrahu makanakum, tetap kalian di tempat kalian. Tetap di sini, sawa'un kanat lana aw 'alaina. Sama saja apakah kita menang, kita diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian kita terkalahkan. Kalian tetap di sini. Jangan beranjak dari tempat ini. Kalian tugasnya untuk memerangi kaum musyrikin dari tempat ini dan kemudian jangan kemudian maju atau mundur, tetap di sini. Ini instruksi beliau kepada para pemanah yang ada di atas bukit Uhud. Maka ketika berlangsungnya peperangan dengan strategi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, ada kaum muslimin yang berperang langsung dengan kaum muslimin dari bawah, langsung bertempur, bertemu, adu tanding, pedang lawan pedang, tombak lawan tombak, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada juga yang memanah dari atas. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin sehingga kaum musyrikin terpukul mundur. Dan setelah kaum musyrikin terpukul mundur, mulai kaum muslimin yang berada di bawah mengumpulkan harta rampasan perang. Nah, dalam keadaan seperti ini, mulailah orang-orang yang ditugaskan sebagai pemanah tadi goyah. Yang tadinya diinstruksikan untuk jangan kalian pergi dari tempat ini. Namun sebagian dari mereka, ya, kemudian ketika melihat kaum muslimin ini sudah menang, kaum muslimin sudah mundur, mereka mengatakan, ayo kita turun. Kita mengumpulkan ghanimah sekarang. Ya, tidak ada peperangan, mereka sudah mundur. Tinggallah, tinggal pekerjaan terakhir, mengumpulkan harta yang ditinggalkan. Kemudian agar mereka dari Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengingatkan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk tetap di sini dalam keadaan apapun, menang atau kalah. Sampai ada instruksi yang lainnya, sampai diperintahkan untuk turun, sampai diperintahkan untuk kembali misalnya. Ini belum ada instruksi. Kemudian sebagian dari mereka mengatakan, ayo kita turun. Abdullah bin Jubair mengingatkan, jangan turun. Rasulullah SAW telah memerintahkan kita. Akan tetapi mereka, para pasukan pemanah tersebut, menyangka bahwasanya perintahnya sudah selesai. Sudah selesai perintahnya. Kenapa? Karena sudah selesai peperangan, kaum musyrikin sudah mundur. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka bahwasanya kaum musyrikin sudah pergi dari kancah peperangan, dari medan perang. Maka para pasukan pemanah tersebut pun turun. Tidak ada yang tinggal di bukit Uhud kecuali sedikit dari kalangan mereka. Sedikit sekali dari kalangan, dari 50 tadi hanya sedikit yang masih bertahan, masih memegang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka pasukan berkuda dari kalangan kaum Quraisy ketika melihat keadaan ini, bahwasanya Bukit Uhud sudah kosong dari para pemanah, tinggal tersisa sedikit. Yang mereka ketika itu dipimpin oleh Khalid ibn Walid, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Pada beberapa tahun, Khalid ibn Walid masih berada di kalangan kaum musyrikin, masih berada pada pasukan kaum musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala memberikan hidayah kepada beliau radhiyallahu anhu. Khalid ibn Walid sebagai pemimpin dari pasukan berkuda kaum musyrikin ketika itu melihat keadaan ini langsung memerintahkan pasukan berkuda tadi untuk mengambil jalan memutar menuju ke belakang Bukit Uhud menyerang kaum musyrikin dari belakang. Yang namanya pasukan berkuda cepat untuk kemudian langsung menuju ke belakang memutar, mengambil jalan yang memutar walaupun jalan yang agak jauh misalnya. Namun pasukan berkuda mudah dan yaitu cepat untuk menempuh perjalanan tadi tanpa diketahui oleh kaum muslimin, mengambil jalan yang jauh untuk berputar dan menyerang dari belakang. Maka seluruh pasukan pemanah yang ada di atas Bukit Uhud pun bisa ditumpas oleh kaum muslimin ketika itu, dan terjadi apa yang terjadi, kaum muslimin mengalami kekalahan, terbunuh di antara kaum muslimin 70 orang, di antaranya para nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang dijuluki sebagai Asadullah, sehingga Allah terbunuh pada perang Uhud. Maka ketika telah selesai peperangan, kaum muslimin kemudian seakan-akan tidak percaya terhadap kenyataan ini. Di tengah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka di atas agama yang benar, melawan orang-orang musyrik, melawan orang-orang yang di atas kebatilan. Maka mereka mengatakan, bagaimana bisa kita kalah? Aina hadza? Bagaimana kemudian kita bisa dikalahkan oleh kaum musyrikin, sedangkan kita adalah orang-orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka adalah pasukan syaitan yang kemudian menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjadi jawaban atas pertanyaan mereka ini. Awalam asabatum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indih anfusikum. Apakah ketika kalian tertimpa suatu musibah yang sebetulnya kalian sudah menimpakan yang dua kali lipat daripada itu, kemudian kalian berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Perbuatan ini adalah musibah. Katakanlah itu dari diri kalian sendiri. Itu ketika mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW, terutama dari kalangan orang-orang yang ditempatkan di atas bukit Uhud. Mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sebab kegagalan mereka. Itulah sebab mereka bisa dikalahkan. Itulah sebab kehinaan mereka ketika itu dikalahkan oleh kaum musyrikin. Maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian tidak berselisih atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang kita tinggalkan, maka ini mendatangkan nasrullah, mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kaum muslimin bersatu, kaum muslimin kuat ketika betul-betul berpegang dengan perintah dari Rasulnya. Adapun ketika kaum muslimin meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan larangannya, kemudian berselisih di antara mereka, maka ini adalah sebab kegagalan dan sebab kelemahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Sampai ketika kalian menjadi lemah dan berselisih dalam perkara tersebut berselisih tadi kaum atau para pasukan pemanah dari berselisih antara mereka dalam perintah Rasulullah SAW ini masih berlaku apakah sudah selesai? Wa asaitu dan kalian bermaksud kalian menyelisih apa diperintahkan oleh Rasulullah SAW min ba'di ma araakum ma tuhibbun ketika kalian atau setelah kalian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian senangi itu apa harta tanpa sempat yang ada di medan pertempuran di bawah itu adalah sesuatu yang disenangi oleh manusia secara tabiatnya. Ketika mulai melihat keadaan seperti ini, melihat sesuatu yang mereka senangi dari harta rampasan perang tersebut, mulai mereka berselisih. Maka inilah pentingnya untuk selalu kita berpegang teguh apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW, walaupun mungkin dari sisi duniawi tidak menguntungkan kita. Dari sisi duniawi ketika kita misalnya berusaha dengan usaha yang halal, berusaha dan bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang secara syar'i tidak dilarang, maka mungkin kita menganggap rezeki kita berkurang, atau kemudian tidak bisa mendapatkan yang lebih banyak, tidak bisa mendapatkan hasil yang berlimpah. Maka di sini ada pelajaran bagi kita, jangan kita mengalahkan perkara agama, perintah Rasulullah SAW atau larangannya dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Maka inilah sekelumit dari kisah perang Uhud yang kemudian pada peperangan Uhud tersebut terjadi apa yang disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan suatu pedang kepada para sahabat. Yang kemudian para sahabat bersemangat untuk mendapatkan pedang tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya meminta. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi tawarannya, namun menyebutkan bahwasanya pedang tersebut memiliki hak, maka mereka tertahan, tidak mau meminta lagi pada Rasulullah SAW karena tidak tahu ini haknya apa. Bisa jadi sesuatu yang berat bagi mereka sehingga mereka tidak bisa melakukannya. Maka mereka tahu jangan-jangan ini kalau sudah diambil ternyata haknya begitu berat sehingga mereka tidak melakukan amanah dari Rasulullah SAW. Namun kemudian Abu Dujana mengambilnya dan menyatakan bahwasanya dia akan melakukan apa yang menjadi hak daripada pedang tersebut. Yang dia ambil, yang dapat dia belajar dari hadis ini, yaitu bahwasanya hendaknya seseorang betul-betul dia bersegera untuk melakukan kebaikan, tidak kemudian merasa ragu untuk melakukan kebaikan tersebut. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengambil pedang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jadi konsekuensinya adalah sesuatu yang berat. Namun kemudian hendaknya dia tidak merasakan berat atau rasa berat tersebut. Dia singkirkan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian maju untuk menjalankan apa yang mungkin menjadi konsekuensi berat tersebut. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita seluruhnya. Bahwasanya terkadang kita ketika melihat suatu ibadah, dari awalnya kita sudah menganggap itu suatu ibadah yang berat, tidak pantas bagi kita. Kenapa? Karena kita lemah, tidak mungkin melakukan ibadah yang seperti itu, sehingga sudah menyerah lebih dahulu. Seperti misalnya berpuasa. Berpuasa tidak kita ragukan adalah suatu ibadah yang menguras tenaga dan kemudian menjauhkan kita dari apa yang kita senangi, makan dan minum dan yang lainnya. Maka ini adalah ibadah yang berat bagi kebanyakan manusia. Walaupun cuma minimalnya 3 hari dalam sebulan misalnya. Ini yang diperintahkan Rasulullah SAW. Minimalnya 3 hari dalam sebulan sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Mungkin di antara kaum muslimin sedikit sekali yang melakukannya. Sedikit sekali yang melakukannya. Namun apabila seorang beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mulai membiasakan dirinya untuk melakukan amal tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, akan memberikan keringanan. Dan apabila dia kemudian mau melakukannya lebih dari itu, tidak hanya 3 hari, saya mau melakukan sekali misalnya. Kemudian beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya. Apa yang namanya pun lebih berat lagi misalnya berpuasa Daud misalnya. Apabila dia beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya. Namun kemudian tentu saja jangan sampai ketika seorang beribadah dengan ibadah-ibadah yang sunnah seperti ini kemudian melalaikan atau menjadikan dia tersimpangkan, terpalingkan dari perkara-perkara yang wajib. Menjalankan puasa Daud misalnya, namun kemudian dari sisi kewajiban dia misalnya untuk mencari nafkah misalnya, atau hal-hal yang lebih penting seperti seorang yang memiliki tugas-tugas tertentu yang penting, tertolak ilmu misalnya, seorang yang mencari ilmu misalnya, kemudian dia terlemahkan dengan ibadah tersebut, maka hendaknya dia mencari jalan tengah. Mungkin kalau itu terlalu berat bagi dirinya, dikarenakan dia memiliki tanggung jawab yang lainnya, maka kerjakanlah yang dia mampu dari ibadah puasa tersebut. Demikian pula ibadah yang lainnya yang mungkin dianggap berat oleh kaum muslimin, yaitu seperti ibadah sholat malam. Maka adanya seorang menghilangkan dulu anggapan bahwa itu adalah ibadah yang berat, kemudian beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal pandangannya masih terlalu banyak berat, saya tidak pantas, saya masih banyak dosa dan yang lain sebagainya, maka apa? Maka sampai kapan dia kemudian akan tertinggal dari ibadah yang mulia ini, tidak melakukan ibadah yang mulia ini? Ya, makanya dia berusaha untuk menghilangkan anggapan bahwasanya ibadah sunnah ibadah yang berat, kemudian beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Inilah yang akan membantu dia dalam banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa optimis dan beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa semangat bukan rasa pesimis sebelum dia mencoba sudah ragu. Sebelum dia melakukan amal tersebut sudah merasa bahwa amal ini adalah berat, tidak pantas untuk saya. Ini yang kemudian menghalangi banyak dari kita dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pula mungkin menghafal Al-Qur'an. Itu adalah suatu ibadah yang mulia. Maka terkadang seorang ketika ingin menghafal Al-Qur'an, saya sudah tua, saya tidak mampu untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian tidak menghafal sama sekali, walaupun menambah satu ayat misalnya setiap hari, atau misalkan kalau berat pun satu ayat langsung diulang-ulang misalnya dalam satu pekan misalnya, seharusnya seorang itu masih bisa mengusahakan sekadar yang dia mampu untuk kemudian menghafal Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an paling tidak. Membaca Al-Qur'an, kalau tidak mampu menghafal, maka dia usahakan untuk meluangkan waktu membaca Al-Qur'an dan mentadaburi Al-Qur'an. Yang kemudian menjadikan seorang itu tidak melakukannya, itu apa? Agama muslim sudah berat, saya tidak punya waktu misalnya untuk melakukannya, padahal banyak waktu untuk kemudian perkara-perkara yang lainnya yang sebetulnya lebih jauh daripada yang utama yang mungkin tidak bermanfaat sebetulnya. Ada membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang bermanfaat membawa hasil yang besar baginya nanti di hari kiamat kelak, namun dia tidak bersemangat untuk melakukannya. Rasa bosan itu adalah sesuatu yang berat. Maka hendaknya kita mulai sekarang merasa optimis untuk bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang berat bagi kita. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dimampui oleh Allah, sesuatu yang dimampu oleh manusia. Kalau tidak dimampu oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkannya. Maka hendaknya kita sadari hal tersebut. Kita mampu untuk melakukan ibadah-ibadah tadi, hanya saja kita tidak mau membiasakannya dan tidak mau beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah tadi. Memilih beberapa menyerah kepada hawa nafsu kita, menyerah kepada bisikan syaitan untuk menjauhi ibadah-ibadah tadi. Ini pembahasan dari hadis yang kelima. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, maka dipersilakan. Mungkin kita lanjutkan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, as-saris yang ke-6, Ali Zubair ibn Adi, dari sahabat Zubair ibn Adi radhiyallahu anhu, atau ini bukan seorang sahabat, ini yang menuntikkan dari sahabat, bukan ini yang menuntikkan dari sahabat. Ali Zubair ibn Adi qala, dari Zubair ibn Adi, dia berkata, ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kami mendatangi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, fashakawna ilaihi ma nalqa min al-hajjaj, maka kami mengeluhkan kepadanya, kepada Anas ibn Malik, tentang apa yang kami dapati dari al-hajjaj, yaitu al-hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, salah satu amir, salah satu pemimpin yang kemudian diangkat oleh penguasa Bani Umayyah ketika itu. Bukan seorang khalifah, namun seorang amir, penguasa yang ketika itu menguasai wilayah Iraq, menguasai wilayah Iraq, wilayah yang cukup besar di kekuasaan kaum muslimin ketika itu. Adapun yang menjadi khalifah ketika itu adalah Abdul Malik ibn Marwan. Maka Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi ini adalah seorang yang betul-betul kejam dan bengis. Dialah yang kemudian memerangi sahabat Abdullah ibn Zubair, yang ketika itu memang ada dua khalifah yang diangkat, Abdullah ibn Zubair di bai'at, kemudian juga Abdullah ibn Malik ibn Marwan di bai'at. Maka terjadilah peperangan di antara dua khalifah ini. Abdullah ibn Zubair adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang di mana ayahnya pun seorang sahabat, Zubair ibn Awam. Abdullah ibn Zubair adalah anak dari Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Maka ketika memenangi Abdullah ibn Zubair, datang Hajjaj dengan pasukannya yang besar ke kota Mekah. Nah, Abdullah bin Zubair ketika itu berada di kota Mekah, pusat kekuasaannya di kota Mekah. Kemudian melempari kota Mekah dengan senjata yang berupa menjadi ketapel yang besar, yang kemudian diisi dengan batu yang besar, sampai-sampai Ka'bah pun kena, sehingga hancur sebagian dari mereka masuk tersebut. Bayangkan, ini yang dilakukan oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dan juga dia mengganggu dan kemudian juga menyiksa manusia. Dan juga para ulama yang disiksa ketika itu. Inilah apa yang dilakukan Hajjaj ibn Yusuf, dan juga membunuh Abdullah ibn Zubair. Membunuh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Maka mereka datang kepada Anas ibn Malik mengeluhkan tentang Al-Hajjaj. Apa yang dinasihatkan oleh Anas bin Malik? Faqala, maka Anas bin Malik mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian. Fa'innahu la ya'ti zaman illa wallazi ba'dahu syarun minhu hatta talqaw rabbahum. Karena sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih buruk darinya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sampai hari kiamat, maka zaman dari zaman ke zaman semakin buruk, semakin jelek. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Ini ada yang disebutkan oleh Anas bin Malik adalah suatu hadis. Ya, tadi seakan-akan hanya perkataan Anas bin Malik. Sebiru, bersabarlah kalian. Ini apa kan perkataan itu Anas bin Malik? Perintah untuk bersabar. Namun yang setelahnya, fa'innahu la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Ini perkataan Rasulullah SAW. Itu apa? Tidaklah akan datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih jelek dari ini. Sampai kalian bertemu dengan Allah kalian, sampai hari kiamat. Inilah sunnatullah, kalbabat Allah. Bahwasannya kejelekan akan selalu bertambah dari zaman ke zaman. Qala Allah Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana nasihat dari Anas bin Malik kepada orang-orang yang datang mengeluhkan Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa ketika itu, seorang yang memiliki kekuasaan atas kaum muslimin, ulatul amr. Walaupun dia adalah seorang yang keji, seorang yang bengis, menyiksa dan bahkan membunuh para ulama, dan juga menyiksa rakyatnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak kemudian memanas-manasi atau memprovokasi rakyat untuk bangkit, memberontak, melakukan aksi untuk menggulingkan pemerintahan tersebut, untuk menggulingkan penguasa, untuk melengsarkannya. Bahkan apa yang disabdakan atau disabdakan oleh Anas bin Malik, isfiru, bersabarlah kalian. Anas bin Malik memerintahkan mereka untuk bersabar. Dikarenakan pemerintah yang kemudian berbuat kebolehan itu tidak lain dikarenakan rakyatnya sendiri, dikarenakan keadaan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika yuwalli ba'dhu adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami memuasakan sebagian kaum zalim atau sebagian yang lainnya dengan apa yang sudah mereka lakukan, dengan kezaliman yang mereka lakukan. Maka sebagian dari kaum zalim menjadi penguasa sebagian yang lainnya, sebagian orang yang zalim menjadi penguasa atas orang-orang yang zalim juga. Maka ketika kita melihat apabila ada penguasa yang zalim menindas rakyatnya yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya, naik sebagai penguasa, maka ketahuilah bahwasanya orang-orang yang menjadi rakyat adalah orang-orang yang zalim. Pantas untuk dijelaskan oleh orang yang zalim. Dan insya Allah kita akan menjelaskan secara lebih lanjut apa yang dinasihatkan oleh Anas bin Malik di sini pada kesempatan yang akan datang. Yang dimana nasihat ini isbiru, bersabarlah kalian, atas kezaliman penguasa ini diambil dari bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Billahi taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.